بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. وأورد قول الله سبحانه: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: وما للظالمين من نصير. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام ترجمة عظيمة جدا في أمر يجب على كل مسلم أن يتنبه لهذا الأمر، وأن يحذر أشد الحذر أن يكون من الواقعين في الظلم المرتكبين له، وأن يجاهد نفسه فيما إذا كان وقع في شيء من ذلك أن يتخلص من تلك المظالم بردها إلى أصحابها أو طلب العفو منهم قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى بتلك المظالم، حيث يكون القصاص يوم القيامة وتؤدى الحقوق يوم القيامة، لكن في ذلك اليوم العظيم لا توجد الدراهم والدنانير، وإنما الذي يوجد الحسنات والسيئات، فيؤخذ للمظلوم من حسنات الظالم حتى إن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم، فطرحت على الظالم فطرح في النار. وليس للظالم في ذلك اليوم ناصر ولا صديق معاون ولا أيضا من يشفع له ليخلص أو ينجو، كما في الآيتين اللتين أورد المصنف رحمه الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، كما قال تعالى: وما للظالمين من نصير. والظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، وكما بين العلماء رحمهم الله الظلم نوعان: ظلم يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى بصرف العبادة لغيره، وظلم يتعلق بحقوق العباد سواء في الدماء دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. وجاء في الباب أحاديث كثيرة جدا في تحريم الظلم وبيان خطورته ووجوب اتقاء الظلم، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن المظالم تؤدى ويقتص من الخلائق في ذلك اليوم. ورد في هذا الباب أحاديث كثيرة وعظيمة أورد الإمام المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menganugerahi salawat dan salam kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau sampai akhir zaman. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Nawawi, bab tahrimul zulmi wal amru biraddil madzalim. Bab pengharaman kezaliman dan juga perintah untuk mengembalikan segala sesuatu yang didapatkan dengan cara yang zalim atau tidak hak. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjemah ini atau bab ini adalah bab yang sangat agung, yang di dalamnya ada perintah bagi seorang muslim untuk senantiasa waspada di dalam masalah kezaliman ini. dan hendaknya seorang muslim berusaha semaksimal mungkin, berusaha bersungguh-sungguh supaya tidak terjatuh di dalam perkara yang sangat berbahaya ini. Dan apabila dia terjatuh, maka hendaklah dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya dan berusaha untuk mengembalikan segala hal yang dia dapatkan dengan cara yang zalim kepada yang berhak, dan juga meminta maaf dari mereka sebelum datang suatu hari yang di sana tidak ada dinar, tidak ada dirham, yang ada hanyalah qisas, yaitu pada hari kiamat, yaitu diambil kebaikan dari orang yang zalim, pahala kebaikan dari orang yang zalim, dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Dan apabila orang yang zalim tersebut tidak memiliki kebaikan, maka kejelekan dari orang-orang yang dia zalimi atau pernah dia zalimi akan diberikan kepadanya, sehingga dengan kejelekan tersebut dia akan dilempar di dalam neraka. Dan bagi orang yang zalim, maka di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan penolong. Orang yang zalim di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan penolong, dan juga tidak ada teman baginya, dan juga tidak akan ada yang memberikan syafaat bagi dirinya, sebagaimana yang dibawakan oleh muallif di dalam bab ini. Beliau menyebutkan dua ayat yang mulia. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Maliz zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Yang artinya, dan tidaklah orang-orang yang zalim ini memiliki seorang teman pun, dan dia tidak akan memiliki orang yang memberikan syafaat pada hari kiamat. Kemudian firman Allah yang kedua, "Wa maliz zalimina min nasir." Ya, orang-orang yang zalim maka dia tidak akan memiliki penolong-penolong. Kemudian az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Dan para ulama mengatakan bahwasanya kezaliman ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kezaliman yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu dalam masalah ibadah, dengan cara memalingkan ibadah kepada selain Allah. Makanya adalah kezaliman terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kezaliman yang berkaitan dengan hak-hak para hamba, yaitu hak-hak makhluk. Entah itu yang berkaitan dengan darah, atau yang berkaitan dengan harta, atau yang berkaitan dengan kehormatan. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini, baik yang berisi tentang bahaya kezaliman ataupun berisi tentang kewajiban untuk menjauhi kezaliman, dan bahwasanya kezaliman ini akan ada kisosnya, akan ada pembalasannya pada hari kiamat, maka di sana banyak ya hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Dan Imam Nawawi rahimahullah di dalam bab ini sudah menyebutkan ya banyak hadis yang berkaitan dengan masalah kezaliman ini. Thumma awrad al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala haditha Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ittaqu adh-dhulm fa inna adh-dhulma ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم. هذا الحديث صدر به المصنف رحمه الله تعالى أحاديث هذه الترجمة لأنه حديث عظيم في التحذير من الظلم وجوب اتقائه وبيان عظم خطورته على صاحبه. وبدأه عليه الصلاة والسلام بقوله اتقوا الظلم أي احذروا أشد الحذر وتجنبوا الوقوع فيه. ثم بين صلوات الله وسلامه عليه خطورة الظلم وشدة عاقبته وأنها عاقبة وخيمة، فقال فإن الظلم ظلمات يوم القيامة أي على صاحبه، فإن من جاء يوم القيامة يحمل الظلم فإن الظلمات تكتنفه وتحيط به وتكون سببا لأن يبوء بالعقوبة العظيمة والخسران العظيم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم حذر عليه الصلاة والسلام من الشح، قال واتقوا الشح أي احذروه، والشح هو الحرص على المال ومع البخل وعدم الإنفاق وإخراج النفقات الواجبة فيكون شحيحا بماله. وهذا الشح أيضا تترتب عليه عواقب بينها عليه الصلاة والسلام، قال واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. لماذا؟ قال حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، أي بسبب الشح وإكباب المرء على المال، وأن يكون المال هو أكبر همه وغاية مقصوده ومبلغ، فلا يبالي بأعماله كيف تقع وأموره كيف تكون، وهذا أمر غاية في الخطورة. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حذر من أمرين عظيمين خطيرين وبين عواقبهما، وهما الظلم والشح. Kemudian Imam Nawawi membawakan hadis yang pertama, yaitu hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berhati-hati dengan kezaliman, jauhilah kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat, dan hendaknya kalian mewaspadai asyuh, yaitu nafsu yang sangat terhadap dunia, karena sesungguhnya asyuh ini yang telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Dengan sebab inilah, yaitu dengan sebab syuh ini, yaitu nafsu dunia ini, mereka menumpahkan darah-darah mereka dan juga menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-musannif yaitu Imam Nawawi telah memulai hadis-hadis yang ada di dalam bab ini dengan hadisnya Jabir bin Abdullah, dan ini adalah hadis yang sangat agung yang berisi tentang tahziran, ya, dan kewajiban kita untuk meninggalkan kezaliman. Rasulullah SAW bersabda, ittaqudz zulma, berhati-hatilah kalian dengan kezaliman. Ya, ini adalah perintah Rasulullah SAW kepada kita semua untuk berhati-hati dan menjauhi apa yang dinamakan dengan kezaliman. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara bahaya kezaliman di akhirat. Beliau mengatakan fa innadz zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman, kata beliau, adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Jadi semakin banyak kezaliman yang dilakukan oleh seseorang, maka akan semakin gelap dia di akhirat, dan dia akan dikepung oleh kezaliman ini, dan dengan ini atau dengan sebab ini maka dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wattaqush-shuh, dan hendaklah kalian waspada dengan asyuh, yaitu seseorang sangat bernafsu dengan dunia dan juga diiringi dengan kebakhilan yang sangat. Maka Rasulullah SAW yang menyuruh kita untuk menjauhi asyuh ini, sifat yang sangat jelek ini, Kemudian beliau mengatakan fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya sifat ini inilah yang telah menghancurkan, yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Dengan sebab inilah kata beliau mereka menumpahkan darah-darah di antara mereka dan juga menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang apabila dia sudah terkena nafsu dunia dan memiliki sifat ini, maka dia tidak lagi peduli dengan apa yang dia lakukan, dari mana dia akan mendapatkan uang tersebut, entah itu dengan cara zalim ataupun dengan cara yang hak. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dua perkara, yaitu tentang zulmu yang pertama, kemudian yang kedua adalah tentang kalimat syuh, tentang sifat syuh, di mana keduanya ini memiliki akibat yang sangat berbahaya di hari kiamat. Thumma awrad al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق يوم القيامة إلى أهلها لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء رواه مسلم. هذا الحديث يبين فيه عليه الصلاة والسلام أن القصاص سيكون يوم القيامة بحيث يقتص للمظلوم من ظالمه، حتى إنه يقاد للشاة الجلحاء، حتى إنه يقتص للشاة الجلحاء أي التي لا قرن لها، من الشاة القرناء أي التي لها قرن، فإذا نطحت شاة أخرى بقرنها يقتص للمنطوحة يوم القيامة. وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت هذه البهائم يقتص من بعضها لبعض وهي غير مكلفة، فكيف بهذا الإنسان المكلف العاقل الذي يدرك الظلم ويعرف خطورته ثم مع ذلك يتعدى على الآخرين ظلما وعدوانا؟ إذا رأيت أيها المسلم شاة تنطح أخرى فاعلم أنها سيقتص لها يوم القيامة وهي بهيمة، فكيف بك أنت أيها العاقل المميز المدرك؟ ويوم القيامة إذا اقتص للبهائم بعضها من بعض يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا، أما الإنسان فإنه لا يقال له ذلك بل يبقى معذبا إن كان من أهل الظلم الأكبر الذي هو الشرك بالله مخلدا أبد الآباد، وإن كان ظلمه دون ذلك فإنه يعذب في النار على قدر ظلمه. فالشاهد أن هذا أمر خطير جدا، ويجب على العاقل الناصح لنفسه أن يحذر من الظلم أشد الحذر، وأن يحرص على إن كان وقع في شيء من ذلك أن يعيد المظالم إلى أصحابها أو يطلب عفوهم ومسامحتهم. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda latu'addanna al-huququ ila ahliha yawmal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sungguh-sungguh hak-hak ini akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat, sampai akan dikisos seekor kambing yang bertanduk karena kezaliman yang dia lakukan kepada kambing yang tidak bertanduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menerangkan kepada kita tentang kisos yang akan terjadi pada hari kiamat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengkisos orang-orang yang zalim. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengkisos orang-orang yang zalim, bahkan dari kalangan hewan. Dan bahwasanya di sana akan dikisos hewan-hewan, termasuk yang tersebut dalam hadis ini, akan dikisos seekor kambing yang bertanduk karena kezaliman yang dia lakukan terhadap kambing yang tidak bertanduk. Dan ini para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Apabila keadilan ini akan ditegakkan terhadap makhluk-makhluknya dari kalangan hewan, maka bagaimana dengan manusia, di mana manusia adalah orang-orang yang telah Allah berikan akal, Allah berikan akal dan naluri. Oleh karena itu, apabila Anda melihat seekor kambing yang menanduk kambing yang lain, maka ketahuilah bahwasanya nanti akan terjadi kisos di antara mereka pada hari kiamat. Maka hendaklah Anda ambil pelajaran. Bagaimana dengan kita sebagai manusia yang telah Allah berikan akal dan telah ditaklif, telah diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan apabila nanti dikisos pada hari kiamat, maka setelah itu mereka akan menjadi tanah. Kuni turaban, Allah akan mengatakan kepada mereka, jadilah kalian tanah. Ini adalah hewan. Adapun manusia, apabila sudah dikisos, maka yang ada adalah azab. Ada di antara mereka yang diazab secara terus menerus dan tidak akan keluar dari neraka, yaitu apabila kezaliman di sini adalah kezaliman yang berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kezaliman yang lebih rendah dari itu, yaitu ya kezaliman terhadap makhluk, ya, atau kezaliman di bawah kesyirikan, maka ini akan diazab orangnya sesuai dengan kezaliman dia. Ala kulli hal, perkaranya atau masalah kezalimannya adalah suatu yang sangat berbahaya dan jelek akibatnya pada hari kiamat. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya berusaha ya menjauhi semaksimal mungkin apa yang dinamakan dengan kezaliman. Dan apabila dia terlanjur terjatuh di dalam kezaliman ini, dia berusaha segera mengembalikan ya hak-hak ini kepada pemiliknya sebelum datang waktu yang di situ tidak ada manfaat penyesalan. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال وأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاثا ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري وروى مسلم بعضه هذا الحديث فيه بيان خطورة الظلم والتعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض وبين ذلك عليه الصلاة والسلام وكرر ألا إن دماءكم وأموالكم وفي بعض الأحاديث وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. فهذا فيه التحذير من الظلم وبيان خطورته، وذكر مع الظلم تلك الفتنة العظيمة التي أنذرها كل نبي قومه، يعني فتنة المسيح الدجال التي هي أعظم الفتن وأخطرها. وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في التحذير من الدجال وفتنته، وكل نبي بعثه الله أنذره أمته، نوح والنبيون من بعده. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام علامته، وأنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية أي بارزة، كأنها عنبة طافية أي عنبة بارزة، وهي علامة ظاهرة على كذب هذا الرجل فيما يدعيه، وهو يدعي والعياذ بالله أنه رب العالمين، ومعه فتن عظيمة جدا تعصف بالناس إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى ونجاه من تلك الفتنة العظيمة. والشاهد أن الحديث فيه تحذير من الظلم وبيان لخطورته، وبيان أن الدماء والأعراض والأموال محرمة، حرمها الله سبحانه وتعالى، وأظهر النبي عليه الصلاة والسلام حرمتها وبينه في أحاديث كثيرة. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, dulu kami berbicara tentang masalah Hajjatul Wada dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di antara kami, akan tetapi kami tidak tahu tentang apa itu Hajjatul Wada, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bangkit dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan tentang Al-Masih Ad-Dajjal dan beliau keras di dalam menyebutkan Dajjal ini. Beliau bersabda, tidaklah Allah SWT mengutus seorang Nabi kecuali dia mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Nuh AS telah mengingatkan umatnya tentang Dajjal dan juga Nabi-Nabi setelah Nuh. Kemudian beliau SAW mengatakan, dan sesungguhnya apabila Dajjal itu keluar di antara kalian, maka dia tidak akan samar bagi kalian, karena sesungguhnya Rabb kalian tidak a'war, yaitu tidak bermata satu. Akan tetapi Dajjal ini memiliki mata satu, yaitu mata yang sebelah kanan, seakan-akan mata tersebut ya seperti anggur yang menonjol. Ketahuilah sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan atas kalian harta kalian, dan juga telah mengharamkan atas kalian darah kalian dan juga harta kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini di dalam negeri kalian ini dan juga di bulan kalian ini. Ala hal ballaqtu, bukankah aku telah menyampaikan? Maka para sahabat pun berkata, naam, iya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan tiga kali, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Kemudian beliau mengatakan, hati-hatilah kalian, janganlah kalian kembali melakukan perbuatan yang kufur, saling memerangi di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sebagiannya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang bahaya kezaliman, baik yang berkaitan dengan darah ataupun harta ataupun kehormatan. Dan beliau SAW mengulangi tentang bahaya kezaliman ini dalam tiga perkara ini berkali-kali ya, dan ini menunjukkan bahayanya perkara kezaliman ini. Dan di dalam hadis ini pula, selain beliau menyebutkan tentang masalah kezaliman, Rasulullah SAW menyebutkan tentang fitnah yang sangat besar yang terjadi di akhir zaman, di mana fitnah ini adalah fitnah yang paling besar yang terjadi di permukaan bumi, yaitu tentang fitnah Dajjal. Dan di sana telah datang hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang banyak tentang masalah Dajjal ini, dan beliau sebutkan di sini bahwa semua nabi dari Nabi Nuh alaihissalam dan juga nabi-nabi setelahnya semuanya mengingatkan umatnya tentang perkara Dajjal ini. Dan di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan sebuah alamat, ya sebuah tanda, ya, di mana Dajjal ini memiliki tanda dia bermata satu, yaitu hanya memiliki mata sebelah kanan. Dan disebutkan di sini bahwasanya matanya ini menonjol, ya seperti anggur, ya anggur yang menonjol. Dan ini menunjukkan tentang dustaan Dajjal ini, karena di dalam apa yang dia aku, karena Dajjal ini di akhir zaman dia akan mengaku sebagai Rabbul Alamin, sebagai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sementara Allah Subhanahu Wa Taala bukan awar. Allah Subhanahu Wa Taala tidak awar. Ya, inna rabbakum laisa bi'awar. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak demikian. Ya, Dajjal ini memiliki sifat memiliki mata satu. Ya, ini menunjukkan tentang kedustaan yang dimiliki atau yang dilakukan oleh Dajjal ini. Syahid dari hadis yang mulia ini, bahwasanya di dalam hadis yang mulia ini ada bahaya tentang masalah kezaliman ini, dan hendaknya seorang muslim menjauhi kezaliman dalam segala bentuknya. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. متفق عليه. قيد الشبر أي قدر شبر. وهذا فيه خطورة التعدي على الناس في أموالهم، أن من غصب أرضا وأخذها بغير حق فإنه ارتكب كبيرة عظيمة، وقع في ظلم شنيع، ومتوعد بهذه العقوبة، وجزاء من جنس العمل. فلما كان ذنبه وجرمه الظلم طوق يوم القيامة من سبع أراضين، لما كان جرمه ظلم باختزال وأخذ أرض ليست له طوقها من سبع أراضين يوم القيامة، أي تجعل عليه طوق في عنقه يحمله أمام الناس خزيا وفضيحة أمام الخلائق يوم القيامة، وهذا جزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. فالشاهد أن هذا فيه التحذير من الظلم وبيان عقوبته، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن الظالم يأتي يوم القيامة يحمل المظالمة، إن كانت أرضا، إن كانت شاة، إن كانت بعيرا، إن كانت بقرا، أيا كانت. وسيأتي بذلكم حديث عظيم عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في جملة ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث. Kemudian hadis yang selanjutnya itu hadis yang keempat adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbuat zalim, yaitu dengan mengambil sejengkal tanah, maka pada hari kiamat dia akan dikalongkan, akan dibebankan kepadanya 7 lapis bumi. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis yang keempat ini, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW menerangkan tentang bahayanya kezaliman di dalam masalah harta dunia. Ya, di dalam masalah harta dunia disebutkan di sini tentang kezaliman di dalam masalah tanah, di mana orang yang berbuat zalim di dunia dengan mengambil tanah yang bukan haknya, ya meskipun itu hanya ya sejengkal tanah, ya sesuatu yang sangat remeh, ya akan tetapi ini akan mendapatkan ancaman pada hari kiamat, dan akibatnya sangat berbahaya dan sangat jelek, yaitu dia akan dikalungkan kepadanya, ditimpakan kepadanya, akan diperintah untuk membawa tanah ini, memikul tanah ini pada hari kiamat di antara manusia, ya, dengan 7 lapis tanah, ya. Dan ini adalah termasuk al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan dia. Sebagaimana dia berbuat zalim, ya, di dalam masalah tanah di dunia dengan mengambil tanah orang lain di dunia, maka di hari kiamat dia akan dibebani dengan tanah tersebut, ya, pada hari kiamat disuruh, ya, membawa tanah ini di antara manusia, di antara manusia. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana bahaya kezaliman pada hari kiamat, dan bahwasanya orang-orang yang zalim nanti di hari kiamat dia akan membawa segala sesuatu yang dia ambil dengan zalim di dunia. Ya, kalau dia di dunia pernah mengambil tanah dengan cara yang zalim tanpa hak, maka dia nanti akan membawa tanah tersebut pada hari kiamat. Seandainya dia di dunia pernah mengambil ibil atau mengambil unta ataupun bakar, yaitu sapi, ya, ataupun kambing di dunia dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang zalim, maka di hari kiamat dia akan membawa barang-barang tersebut, ya. Dan ini menunjukkan bagaimana bahaya kezaliman di akhirat. ولا يزال المصنف رحمه الله يذكر الأحاديث تلو الأحاديث في بيان خطورة الظلم، وهذا ما يكفي في لقائنا هذا، ونستكمل ما بقي في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا أجمعين من الظلم، وأن يوفقنا للعدل، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلينا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. Bagi 4 dakwah ini asilah. Itulah mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insya Allah akan kita sempurnakan hadis-hadis ini pada kesempatan yang akan datang. Dan semoga Allah SWT melindungi kita dari kezaliman dan tidak menjadikan kita bertawakal kepada diri kita sendiri. Mungkin masih tersisa waktu, kita insya Allah berikan kesempatan untuk pertanyaan. Nah, jazakallah khairan ya Syekh atas dars yang telah disampaikan, juga untuk Al-Ustaz Abdullah Rai yang telah menerjemahkan dars yang disampaikan Syekh tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saudara kusiman, kita akan memberikan kesempatan untuk para pendengar yang akan bertanya di kesempatan sore hari ini kepada Syekh. Ada satu pertanyaan yang akan kami angkat terlebih dahulu dari pesan singkat yang bertanya, ya Syekh barakallahu fiik, apabila seseorang berbuat zalim karena terpaksa mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuan dari orang yang memilikinya, namun dia berniat untuk mengembalikan bila ada kelapangan di kemudian hari, apakah pada saat mengembalikan perlu dia menyampaikan apa yang telah dilakukannya kemudian meminta maaf, atau kita cukup mengembalikannya saja tanpa memberitahu apa yang telah kita kerjakan? Jazakallah khairan Syekh. أخذ أموال الناس بدون علم حتى وإن كان بنية أنه سيرد هذا المال يعد ظلما لهم في أموالهم، حتى وإن كان بنية رد هذا المال. ومن المعلوم أن وجود المال بيد صاحبه سيستفيد منه فوائد، قد يكون في تلك اللحظات محتاجا إليه، وقد يكون أيضا بقاؤه عنده وسيلة لتنمية ذلك المال وتحصيل أرباح لذلك المال، فيفوته وجوه الانتفاع التي تكون له فيما لو كان ماله عنده. فهذا ظلم للناس، ومجرد إعادة المال لا يكون بذلك خلص نفسه، لكن يبحث عن طريقة يعيد فيها المال وأيضا يحقق نيل العفو والصفح على ما حصل منه من تعد على هؤلاء بأخذ أموالهم بدون علم منهم بذلك. Pertanyaan tentang apabila seseorang terpaksa mengambil hak orang lain yang berupa harta, kemudian di dalam hatinya dia berniat untuk mengembalikan harta ini apabila ada kelapangan atau ada keluasan, perlukah ketika dia mengembalikan harta ini dia memberitahu kepada pemiliknya tentang apa yang telah dia lakukan? Jawaban dari Syekh, mengambil harta manusia tanpa sepengetahuan pemiliknya, meskipun di dalam hati kita ada niat untuk mengembalikannya di kemudian hari, maka ini termasuk kedzaliman. Ya, ini termasuk kedzaliman. Karena apa? Karena kita tahu bahasanya keberadaan harta ya di sisi pemiliknya, maka ini ada manfaat di situ. Mungkin suatu saat dia memerlukan harta ini ya dalam beberapa perkara. Dan juga apabila harta ini ada di dalam sisinya atau di sisinya, maka dia bisa mengembangkan harta ini. Lain apabila harta ini tidak ada di tempatnya, maka banyak atau beberapa masalah mungkin tidak bisa dia lakukan. Ya, oleh karena itu hanya sekedar mengembalikan harta ini tanpa memberitahu dia tentang apa yang terjadi, maka ini tidak cukup. Ya, oleh karena itu kata beliau, hendaklah berusaha untuk mencari cara ya bagaimana supaya harta ini bisa kembali kepada pemiliknya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan cara ini dia bisa mendapatkan maaf ya dari pemilik harta ini, ya dengan cara yang tentunya bagaimana supaya dia itu bisa memberikan maaf dengan cara yang lapang dan tidak terjadi mudarat apapun di kemudian hari. Jazakallahu khairan ya Syekh. Dan ini adalah merupakan pertanyaan yang bisa kami ajukan di penghujung acara ini. Kami mohon kepada Syekh untuk memberikan ikhtitam. Falitafadhal ya Syekh. في ختام لقائنا هذا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخنا. Di akhir pertemuan ini saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh, dan memberikan kita taufik untuk mendapatkan akhlak yang baik. Allahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.